وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita akan masuk pada pembahasan hadis dari hadis yang telah kita baca. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sahabatnya yang tadinya Nabi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan insyaallah kita hari ini akan membahas isi dari hadis tersebut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lama ba'atha Mu'ad ila Yaman, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam dikala mengutus sahabat Mu'ad ke negeri Yaman, beliau berpesan, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi mendakwahi kaum yang mana mereka itu dari ahli alkitab. Ahli alkitab dari kalangan apa? Orang-orang kafir, baik Yahudinya ataupun Nasraninya. Barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang kafir, sebagaimana Allah Subhanahuwataala yang dinyatakan Allah Subhanahuwataala dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Allah menyatakan dengan jelas pada surat ini bahwa ahlil kitab termasuk dari orang-orang kafir. Sehingga orang yang ini bahwasanya ahlil kitab, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara, mereka bukan orang yang kafir, secara tidak langsung mereka tidak beriman dengan ayat Allah Subhanahuwataala ini. Walaupun dia menghafalnya, walaupun dalam sholat dia membacanya, namun dia tidak mengimani, tidak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah tersebut. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadan la ilaha illallah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Barakallahu fikum. Pada potongan hadis ini dijelaskan ataupun hadis ini menjelaskan al-khutuwatil wajibah, langkah-langkah yang wajib untuk ditempuh oleh seorang dai. Allati yajibu ayaslukaha ad-da'i. Seorang da'i akan menempuh langkah untuk berdakwah. Nah, langkah seperti apakah yang harus ditempuh? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah ini. Fa'awwalu syai'in yajibu ayabda'a bihi huwa da'watu ila tauhid. Maka yang pertama kali, barakallahu fikum, yang seorang insan, seorang da'i, mengawali dakwahnya adalah permasalahan tauhid. Ilah at-tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah. Barakallahu fikum. Masya Allah, jazakallah khair. Yanfa'an. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ibadah. Ini pula barakallahu fikum hal yang harus kita tempuh di dalam mendidik putra-putri kita. Terkadang kita berpikir barakallahu fikum, gambaran mudah saja. Cara mendidik anak-anak kita. Kita berpikir bagaimana anak kita mendapatkan sebuah pengetahuan dari syariat Islam. Padahal terkadang pengetahuan tersebut belum bermanfaat bagi anak tersebut. Belum bermanfaat. Maka ketika belum bermanfaat, tunda saja. kita fokuskan dengan apa yang bermanfaat bagi dia. Di dalam rumah kita, barakallahu fikum, kita mendidik anak-anak kita, kita ajari dia untuk menghafal, barakallahu fikum, dia untuk membaca, membaca apa? Latin ataupun membaca Iqra, itu jauh lebih bermanfaat. Terlebih lagi barakallahu fikum yang sifatnya hafalan-hafalan zikir, Al-Qur'an, itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Barakallahu fikum. Saya sendiri sebagai orang tua merasakan hal tersebut. Betul-betul saya rasakan ketika mengedepankan apa yang jauh lebih penting, yang kita berpikir ke depan itu jauh lebih bagus bagi sang anak. Dalam sebuah pepatah kan dikatakan, hafalannya seorang anak, hafalannya anak-anak itu bagaikan apa? Mengukir di sebuah batu. Awetnya luar biasa. Kuatnya luar biasa. Itu yang semestinya kita terapkan, barakallahu fikum. Yang kita kedepankan. Kita awali mereka supaya mereka menghafal Al-Quran, supaya mereka menghafal zikir-zikir. Ketika kita memurojai mereka, ketika kita mencoba mereka untuk apa? Menghafal, pilihlah zikir-zikir tadi, ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah ataupun yang semisalnya. Barakallahu fikum, itu jauh-jauh lebih bermanfaat. Baik. Yang pertama kali harus didakwahkan oleh seorang dai ilallah adalah tauhidullah. Mengesahkan peribadahan kepada Allah dan juga barakallahu fikum memahamkan kepada umat Islam ataupun kepada umat manusia tentang syirik. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecilnya. Syirik kecilnya barakallahu fikum dengan beragam macamnya. Arya dalam bahasa kita apa? Pamer. Itu adalah salah satu dari apa? Syirik. Syirik kecil. Yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Beliau SAW sangat takut kalau sahabatnya itu terjatuh dalam syirik kecil tadi. Arya. Pamer. Nah ternyata barakallahu fikum, para ulama menyebutkan tentang kalimat tadi, riya tadi. Dibahas dengan pembahasan detail. Yang dalam bahasa kita pamer, dalam bahasa Arab ada tiga. Riya, pamer perbuatan, sum'ah, pamer suara, al-ujub. Yang ketiga adalah apa? Al-ujub. Pamer dengan apa yang telah dilakukan. Barakallahu. Tapi bahasa kita semuanya apa? Riya. Riya barakallahu fikum tidak ada kecuali ketika beramal. Amal bukan riya namanya. Tapi bahasa kita tetap satu. Apa itu? Pamer. Kita, jalan kita. Ada seseorang. Dia sholat. Ketika dia sholat ingin dilihat bagus sholatnya. Bagusnya sholatnya. Ingin dipuji dengan bagusnya sholatnya. Ini namanya apa? Riya. Menggugurkan amalan. Gak ada manfaatnya amalan tadi. Barakallahu fikum. Ketika membaca, dia perbagus supaya orang takjub dengan apa? Bacaannya. Bukan supaya orang mentadaburi, supaya orang takjub, senang, masya Allah, dia dapat pujian. Ini namanya apa? Pamer. Tetapi bahasa Arabnya sum'ah, ingin didengar. Barakallahu fikum. Setelah semua itu terjadi, selesai, dia bangga dengan merendahkan yang lain. Itu namanya ujub. Semuanya pamer. Itu menodai keikhlasan. Merusak apa? Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. merusak keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita ketahui, harus kita pahami. Jangan sampai barakallahu fikum amalan-amalan yang kita amalkan ternyata hilang dalam kondisi kita tidak tahu. Kita merasa punya tabungan, ternyata apa? Tabungan tersebut sudah hilang. Kita keluarkan dalam kondisi kita tidak sadar. Barakallahu fikum. Fa in hum ata'uka lidzalik, bila mereka sudah mentaatimu untuk melakukan hal tadi, yaitu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sampaikan kepada mereka kewajiban untuk sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Barakallahu fikum. Hadis ini salah satu hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwa sholat wajib itu hanya sholat 5 waktu. Selain dari sholat 5 waktu itu, hukumnya tidak ada yang wajib aini. Tidak ada yang wajib aini. Kenapa? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'limhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawat. Sampaikan kepada mereka, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Kemudian pula barakallahu fi kepada hadis ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang amalan yang dengannya dia masuk ke dalam surga. Beliau alaihi salatu wasallam mengajari orang Yahudi tadi apa? Tunaikan salat 5 waktu. Badui tadi bertanya, hal alaiya ghair? Apakah masih ada kewajiban yang lain dari salat tadi? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak. Ila anta tawwa, kecuali engkau hanya menunaikan salat sunnah. Artinya barakallahu fikum, dari hadis-hadis senada menunjukkan bahwa salat yang diwajibkan oleh Allah dengan kewajiban fardu aini, apa fardu aini? Kewajiban bagi setiap individu muslim. Itu hanya salat 5 waktu. Selain daripada itu, imma sunnah wa imma fardu kifayah. Sunnah atau fardu kifayah. Fardu kifayah contohnya salat jenazah. Yang lain sifatnya adalah apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Memang barakallahu fikum, di sana terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan masih ada yang wajib. Masih ada yang wajib seperti salat tahiyatul masjid. Minhum man qala, di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wal amru, yang namanya perintah itu hukumnya apa? Menunjukkan apa? Perkaranya wajib. Namun wallahu a'lamu bissawab. Saya pribadi, terserah panjenengan. Kalau saya pribadi lebih tenang dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban aini hanya sholat 5 waktu saja. Ada yang lain, imma fardu kifayah ataupun apa? Sunnah. Namun bukan berarti itu tujuannya untuk apa ditinggalkan. La. Thullabul ilm, yang namanya seorang penuntut ilmu, yang namanya seorang muslim, muhtajun ila sunnah, betul-betul butuh terhadap amalan-amalan apa? Sunnah. Dikarenakan apa barakallahu fikum? Dikarenakan seorang insan dikala menunaikan salat yang wajib, belum tentu yang wajib itu betul-betul dia tunaikan secara apa? Baik dan sempurna. Belum tentu demikian. Salat maghrib yang baru kita tunaikan, bisa jadi kita hanya mendapatkan setengah dari pahalanya. Bisa jadi hanya mendapatkan 1/4 dari apa? Pahalanya. Mungkin kurang khusyuk, kurang tumakninah, kurang menghayati bacaan, ataupun yang lainnya. Barakallahu fikum. Fa'in atau kalidhalik, bila mereka mentaatimu dalam hal tadi, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Yang mana sedekah ini tu'khad min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya dan dikeluarkan kepada orang-orang yang miskin. dari hadis ini barakallahu fikum, ada satu hal yang mestinya kita pahami. Terkadang seorang mengeluarkan zakat, taruhlah 5 juta. Dari 5 juta itu dibagi menjadi 10. Jadi berapa? 500-an. Diberikan kepada 10 orang. Yanfa' walhamdulillah, bermanfaat bagi yang menerima. Bersyukur kepada Allah mendapatkan zakat 500 misal barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum, manfaat dari harta tadi yang jumlahnya 500 ribu tadi barakallahu fikum tidak bisa dia gunakan maksimal. Mungkin hanya bisa digunakan untuk apa? Menyambung hidup, belanja ini dan segala macamnya. Nyaur hutang. Tapi kalau seandainya 5 juta tadi diberikan kepada satu orang fakir, kira-kira apa yang akan yang ada di benak orang fakir tadi? Dia akan gunakan untuk modal. Dia akan gunakan untuk modal. Nah, di sini barakallahu fikum, satu hal yang harus kita pahami. Dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, boleh bagi seorang yang mengeluarkan zakat untuk memberikan kepada satu asnaf saja. Satu sinif saja. Agniya, orang miskin saja misal. Barakallahu fikum. Dan boleh diberikan kepada satu orang. Kita mengeluarkan zakat kita, ternyata setelah dihitung 5 juta. Kita melihat ini orang sudah berusaha berdagang tapi masih apa? Tidak berkembang-berkembang. Kayaknya orang ini kurang modal. Dan dia termasuk orang yang berhak mendapatkan apa? Zakat. Kita kasih zakat itu kepada satu orang. Akan bermanfaat bagi orang ini. Mengembangkan apa? Usahanya, dia berpikir. Akhirnya bisa mengembangkan. Nah, ini yang dimaksud barakallahu fikum. Membantu fuqara bukan cuma sebatas untuk apa? Menyambung hidup, makan saja. Tidak. Tapi bagaimana sang fakir tadi, dia mengembangkan kemampuannya. Dengan harta tadi dia bisa berdagang. Dengan harta tadi dia bisa ini dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan ketika seorang insan dia mendapatkan, dia memiliki barakallahu fikum, seorang insan kebutuhan dia misal saya rupiahkan. Kebutuhan dia misal 2 juta dalam 1 bulan. Ternyata dia hanya punya pemasukan 1 juta. Berarti minus berapa? 1 juta. Dia setiap tahunnya berhak mendapatkan zakat dari Baitul Mal berapa barakallahu fikum? 1 juta kali 12. Karena 1 tahun menjadi 12 juta. Dia mendapatkan zakat. Dia mendapatkan dari Baitul Mal 12 juta. Yanfa' bagi orang tadi. Bermanfaat bagi orang tadi. Ya kan, kasihan di sana juga ada fakir yang lain, ada orang miskin yang lain. Ya barakallahu fikum, aghniya katsir. Orang kaya bah banyak. Bukan cuma bah satu orang yang kaya yang mengeluarkan zakat. Aghniya katsir. Banyak. Barakallahu fikum. Insyaallah akan datang rezeki dari yang lain. Mendapatkan zakat dari yang lain dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Di dalam surat Al-Lail tadi imam membacanya. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum menyebutkan 2 jenis manusia. 2 jenis manusia. Barakallahu fikum, yang pertama adalah orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang celaka. Yang beruntung kata Allah, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang a'ta, apa itu a'ta? Memberikan hartanya fi sabilil khair, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan-ketaatan, untuk kebaikan-kebaikan. Wattaqa, dia bertakwa kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wasaddaqa bil husna, dia percaya atas balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Apa balasnya kata Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya? Hah? Fasayunassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Janji Allah barakallahu fikum. Allah akan mudahkan segala macam urusannya. Baik urusan dunianya, urusan akhiratnya, dimudahkan oleh Allah. Syaratnya 3. Apa barakallahu fikum? A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. 3 aja. Kita berpikir hidup kita susah, banyak problem, segala macam urusannya susah, koreksi 3 hal ini. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun jenis manusia yang kedua, apa barakallahu fikum? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang-orang yang bakhil, barakallahu fikum, kemudian wastaghna, merasa cukup dengan hartanya, seakan-akan dia tidak cukup, tidak butuh dengan Allah. Merasa cukup dengan hartanya. Istaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Dia juga tidak percaya dengan apa yang Allah akan berikan dari pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dengan hartanya. Barakallahu fikum. Maka orang yang seperti ini, Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Kesulitan demi kesulitan itu akan menghampiri hidupnya. Walaupun mal indahu, harta itu di sisinya. Dia punya harta yang berlimpah, dia punya harta yang banyak, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Problemnya banyak. Kenapa demikian, barakallahu fikum? Dikarenakan dia adalah bakhila wastaghna. Dia bakhil dan barakallahu fikum, dia juga apa? Tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat barakallahu fikum, ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Yang wajib zakatul mal, zakat dari harta. Yang sudah sampai pada haul, sudah sampai pada nisab, umurnya sudah genap 1 tahun. Nisabnya juga sudah masuk. Barakallahu fikum. Harus dikeluarkan zakatnya, wajib. Kalau belum genap 1 tahun umurnya, belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi ada amalan sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah inilah barakallahu fikum, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling istimewa, sedekah yang paling istimewa, beramal dengan harta yang paling istimewa, itu di saat anta bakhil, anta sahih syahih. Di saat kita itu sehat tubuhnya, kemudian kita sayang dengan harta kita, kita berani sedekah, itu sedekah yang paling istimewa. Kita punya uang 100 ribu. Kita butuh dengan uang tadi. Kita butuh dengan uang tadi. Barakallahu fikum. Kemudian tubuh kita juga sehat. Kita banyak berpikir ini, itu, dan segala macamnya. Eman dengan uang tadi. Orang kita bilang mung-mungan. 1 sewu disedekahna, apa? Dipakai untuk belanja. Kan sahih ini namanya, badannya sehat. Sahih, punya pikiran sayang dengan apa? Uang tadi. Berani menggunakan untuk sedekah di jalan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, inilah yang dikatakan sedekah yang paling istimewa. Apakah itu barakallahu fikum fungsinya untuk membantu person kepada satu orang yang membutuhkan? ataukah fungsinya barakallahu fikum untuk apa? Jariyah. Lebih khusus lagi barakallahu adalah apa? Jariyah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu ila min thalas." Bila seorang insan meninggal maka akan terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga macam orang. Salah satunya adalah barakallahu fikum shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Masjid barakallahu fikum, enggak harus segeluntung masjid barakallahu fikum, enggak. Kita bersedekah jariyah dengan kemampuan kita. Ada lampunya, ada kipasnya, ada catnya, ada keramiknya, atau punya lainnya barakallahu fikum. Kalau orang Arab barakallahu fikum mau sedekah itu milih dua, itu kebiasaan mereka. Imam masjid segeluntung, kalau enggak masjid segeluntung, airnya segeluntung. Itu mereka. Bangun masjid enggak mau dibantu, saya mau masjidnya. Itu urusan saya bayar semuanya. Gak mampu satu masjid barakallahu fikum, saya mau airnya saja. Apa itu airnya? Tempat wudhunya, kamar mandinya, ataupun apa, sumber airnya. Itu mereka seperti itu barakallahu fikum. Mereka bisa memilih, berpikir ini jalan yang paling istimewa. Coba kalau masjid airnya barakallahu fikum keluar, ternyata digunakan untuk apa? Berwudu. Wah, anak gak nyindir ini loh. Barakallahu fikum. Ternyata airnya itu digunakan untuk berwudu terus. Tiap hari. Kalau setiap hari itu jumlah masjid itu jamaahnya seperti ini. Beruntung orang tersebut. Sangat beruntung. Makanya barakallahu fikum, kita harus peka dalam kebutuhan masjid. Kita lihat keran rusak, enggak usah maneman, kita beli langsung kita pasang sendiri. Atau kalau enggak kita kasih yang tolong pasangkan. Itu pahalanya sepele kan? Hanya sebatas apa? Keran. Tapi dengan sebab keran tadi orang berwudu. Itu yang paling penting itu di situ barakallahu fikum. Jadi luar biasa. Keutamaan-keutamaan sedekah apa? Ya, jariyah. Kayak contohnya itu tadi, contohnya di luar barakallahu fikum. Persiapan untuk apa? Wudu. Syai'un afdal barakallahu fikum. Kalau kita punya harta, jangan eman. Itu kepentingan yang pertama, kepentingan kita bersama. Yang kedua, kepentingan pribadi kita antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berwudu di situ, siapa yang mendapatkan pahala yang barakallahu fikum? Orang yang bersedekah jariyah. Makanya mereka kalau bersedekah betul-betul milih ke masjid, uangnya enggak cukup, sudah airnya aja. Kita sering dapat barakallahu fikum, dapat apa namanya? Dana dari Saudi terkait dengan sumur. Pokoknya sumur dibor, torennya, pompanya, selengkap-lengkapnya. Enggak boleh diotak-atik. Artinya enggak boleh apa? Dibantu. Itu mereka. Paham? Ibarat orang ngeker itu titis. Ah, di sebelah sana itu. Yang paling pas. Ah, di sebelah sana itu. Yang paling pas. Itu kita pun juga demikian barakallahu fikum. Kalau dalam teori ekonomi dulu kita belajar modal sedikit mungkin, untung sebanyak mungkin. Kayak gitu kan. Kita sedekah bukan sedikit mungkin, pahalanya sebanyak mungkin. Kita sedekah dengan sedekah tapi kita pas, pahalanya sangat apa? Sangat banyak. Itu barakallahu fikum, hal yang harus kita perhatikan. Kembali kepada permasalahan. Fa'in atau kalidzalik, bila mana mereka mentaatimu, mau melakukan hal tadi, maka sampaikan yang ketiga, yaitu Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yang mana sedekah ini diambil dari orang kayanya dan diberikan kepada orang miskinnya. Fa'inhum atau kalidzalik, bila mana mereka mentaatimu untuk melakukan hal tadi, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari harta-harta mereka yang paling bagus, yang paling mereka sayangi. Wattaqi da'watal madlum. Dan barakallahu fikum, takutlah engkau dari doa yang orang yang terzalimi. fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sungguh tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Beberapa faedah bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, anna tauhidah wa asasul Islam. Dari hadis Abu Hurairah ini kita bisa mengambil faedah, kata Syekh Rabi hamidahullah taala, tauhid itu adalah dasar dari Islam. Ini maklum di sisi kita ya, barakallahu fikum, kita semua paham bahwa orang akan dikatakan sebagai orang yang beragama Islam ketika sudah mengucapkan kalimat apa? Syahadat bilisanihi wa biqalbihi. Dengan keyakinan. Bukan cuma lisan saja, munafik nanti jadinya. Tanpa ada keyakinan di dalam hati. Terpatri di dalam hati keyakinan bahwasanya hanya Allah yang boleh diibadahi. Terpatri dalam hatinya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Barakallahu fikum. Kemudian dia ucapkan ikrar dengan apa? Lisannya. Yang ketiga, dia buktikan dengan anggota tubuhnya. Dia sholat, dia puasa, dan dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, dari faedah yang bisa kita ambil, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, anna ahamal arkani ba'da tauhid huwa iqamatus sholat. Bahwa rukun yang paling penting setelah tauhid adalah menunaikan sholat. Rukun yang paling penting setelah tauhid adalah menunaikan sholat. Jangan sampai barakallahu fikum seperti orang biasa ngomong awam, mereka mengatakan ya sholat kan nomor dua. Yang nomor pertama kan apa? Syahadat. Bahwa syahadat sudah diucapkan sejak kecil, tapi sholatnya belum ditunaikan terus atau dinomor duakan terus, tidak boleh. Tidak diperkenankan. Yang ketiga, ana aujaba arkanil Islam ba'da shalah ya zakatul mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Bahwa rukun Islam yang paling wajib setelah sholat adalah zakat yang wajib. Adalah zakat ya yang wajib. Yang mana zakat itu adalah haknya harta. Haknya apa? Harta. Barakallahu fikum. Kita harus yakin bahwa di saat harta kita itu kita keluarkan, maka harta yang kita makan itu harta yang paling bersih. Mungkin kita sering berpikir, barakallahu fikum, ya maisyah saya halal. Maisyah kita halal. Jual beli dengan cara yang benar. Dengan menjual barang-barang yang halal. Atau barakallahu fikum bekerja di intansi-intansi di tempat-tempat yang jelas halal. Kenapa harus dibersihkan harta kita dari sesuatu yang haram? Barakallahu fikum. Yang namanya harta, belum tentu semuanya itu halal. Saya contohkan barakallahu fikum. Seorang insan yang bekerja di sebuah lembaga, kantor, instansi ataupun yang semisalnya. Aturannya adalah masuk jam 8, pulang jam 2 misalnya. Itu aturannya. Kemudian ketika di kantor, dia tugasnya adalah mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Artinya jam 8 sampai jam 2 itu punyanya siapa? Punyanya siapa? Kantor kan? Sepakat. Punya kantor. Ternyata barakallahu fikum pas lagi kerja nyambi jualan online misal. Menyita waktu. Yang kemudian barakallahu fikum pekerjaan kantor kurang maksimal. Kan kita khawatir. Tercampur. Atau barakallahu fikum peraturannya masuk jam 8, pulang jam 2, setengah 9 baru masuk. Kan setengah jam tetap dibayar kan? Setengah jam tetap dibayar. Padahal enggak kerja. Padahal tidak kerja. Kalau seandainya atasan tahu dengan detail, kira-kira dikomplain enggak? Hah? Enggak usah atasan misal barakallahu fikum lah, kita memperkerjakan tukang dan rewangnya. Jadwal masuk 7:30, sepakatan 7:30 pulang 4:00. Ternyata tukangnya datang 8:00. Bersuluh enggak? Hah? Sekali dua kali sepekan itu mesti ada 8:00-nya itu. Ya 7:30 terus, nanti hari kedua, hari ketiga datangnya 8:00. Kok tukangnya belum datang? Ada perasaan gimana di dalam apa? Di dalam hati. Motong gaji enggak pas, mosok telat 1/2 jam dipotong, enggak dipotong kepikiran, lais ikhlas lah, tapi ikhlas dersuloh. Nah, kita berusaha membersihkan hal-hal yang seperti itu, warakallahu fikum. Dengan cara apa sah? Sedekah. Walaupun tempat pekerjaan kita itu halal, jual beli kita halal, dan semuanya halal, kita upayakan bersihkan. Dengan apa? Bersedekah. Yang kita berharap, mudah-mudahan apa yang kita makan dari sisa harta sedekah kita, itu adalah harta yang halal semua. Barakallahu fikum. Ini hal yang harus betul-betul kita apa? Perhatikan. Kemudian, wa fihi tanbihun ala tahdzir min jami' anwa'i dzulm. Di dalam hadis ini juga ada peringatan dari semua jenis kezaliman, semua jenis kejahatan, baik besar ataupun kecil, harus kita jauhi. Baik itu kepada anak kita, kepada istri kita, kepada sahabat kita, ataupun kepada orang yang tidak kita kenal, harus kita jauhi. Jangan sampai barakallahu fikum kita berpikir enggak ada kezaliman terhadap anak, enggak ada kezaliman terhadap siapa? Istri. Jangan sampai demikian barakallahu fikum. Kalau kita selalu menuntut hak kita kepada istri tanpa menunaikan secara maksimal kewajiban kita terhadap istri, itu namanya zulm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah mutaffif. Apa itu mutaffif? Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Kalau dia nimbang untuk orang lain, dikurang-kurangi. Tapi kalau orang lain nimbang untuk dia, ya setaufun. Genep loh. Sekilo ya sekilo, nak bisa anget. Tapi kalau dia nimbang untuk orang lain, gak sampai apa? 1 kilo. Timbangannya masih jalan, sudah diangkat. Nah, artinya apa barakallahu fikum? Menuntut hak dia, tidak memberikan hak orang. Itu namanya apa? Mutaffif. Kita menuntut hak kita dari anak, tapi kita tidak memberikan hak anak. Kita tidak menunaikan kewajiban kita terhadap anak. Itu zulm. Begitu pula kepada istri. Begitu pula kepada karyawan-karyawan kita. Kepada sahabat-sahabat kita. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Di sini tanbih ala tahdzir min jami'i anwa'i dzulm. Ada peringatan dari Rasulullah SAW dari semua jenis kezaliman-kezaliman. Barakallahu fikum. Masih banyak sekali, ada beberapa tadi masih ada beberapa faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala dari hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil pada kesempatan yang akan datang, dan kita akan masuk kepada hadis selanjutnya setelah kita mengambil beberapa poin yang dibawakan oleh beliau hafizahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.